Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Tadi ada yang jawab waalaikumsalam. Iya. Coba saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Hah? Hah? Yang benar? Waalaikumsalam. Para ustadz yang dirahmati Allah, para hujjaj, itu doa ya, dan strukturnya cakep banget. Assalam, Ar-Rahmah, Al-Barakah. Cakep tuh, strukturnya cakep. Jadi kalau ada salam, insyaallah ada rahmah. Kalau dia damai, hatinya bener gitu ya, kupingnya, telinganya, mulutnya, termasuk juga rizkinya tenang gitu, insya Allah bisa saling mengasihi, menyayangi. Kalau enggak salam, enggak bisa ya rahmah. Kalau kita bawa ke ekonomi gitu ya, bisa jadi tuh. Jadi negeri kita hampir kehilangan kasih sayang karena emang enggak ada salamnya gitu. Kedamaiannya nggak ada gitu, nggak tenang, orang nggak tenang mikirin belanjaan, mikirin utang, mikirin kemudian apa biaya hidup, nggak bisa dia mikirin kasih sayang, jadi nggak bisa. Tentu salam yang tadi saya maksudkan pengertiannya mesti umum ya, tapi ada benernya gitu. Nah, begitu kita cakep ya, assalam itu ada. Ya ini kedamaian, ketenangan, ketentraman ada. Insya Allah kita bisa rahmat, bisa menyayangi orang lain, mengasihi orang lain. Kecuali dia asalamnya udah di inside, ya udah di dalam dirinya. Ah, itu sih nggak ngaruh. Kenapa ya coba al-barok duluan ar-rahmah daripada al-barakah? Boleh nggak kita ngucap salam rahmatullahi wassalamu wabarakatuh. Boleh enggak? Bolehnya emang boleh aja kali, cuman yang jawab puyeng. Gimana jawabnya? Namanya berdoa, cuman enggak nyunnah. Strukturnya begitu tuh. Sama seperti kita salat. Rabbighfirli, terus Rabbighfirli, terus warhamni, wajburni. Yang benar, coba ayo. Strukturnya mesti nyunnah. Rabbighfirli duluan itu, habis itu warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wa'afini, wa'fu'ani. Kalau itu semua terpenuhi, kelihatannya dalam tanda petik ya, enggak perlu doa di luar sholat, harusnya udah kelar tuh sama 8 doa di dalam kita punya duduk gitu, masya Allah. Kemarin saya ngomong-ngomong sama santri-santri, kita bisa bikin anak kita bisa jadi penghafal Quran hanya dengan salam. Percaya gak? Jadi kita bisa bikin anak kita jadi penghafal Quran, dalam tanda petik, hanya dengan modal salam kepada anak kita. Kan lagi mikir gimana ya caranya supaya anak kita ini bisa jadi penghafal Quran, misal gitu. Atau istri kita, atau suami ibu, atau kampung, apartemen nih, bisa nggak satu apartemen ini dibuat menjadi hafiz hafizo yang mengerti, yang kemudian melaksanakan Quran dalam tanda petik hanya dengan modal salam? Jawabannya bisa, asal salamnya benar salam. yakni ketika yang mengucapkan mengerti, memahami, menjiwai, dan mengucapkannya sungguh-sungguh nawaitunya doa. Kenapa? Karena di sana ada warahmatullah. Sebagaimana doa kita semua, Allahummarhamna bil Quran. Maka rahmatullahnya tadi, ya'ni ar-rahma hiyal Quran. Maka kalau kemudian kita sering salam sama anak kita, apa kabar nih cantik? Jangan begitu doang gitu. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, si cantik gitu. Dan jangan cuman assalamualaikum, nanti enggak dapat rahmanya, enggak dapat berkahnya. Abisin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih cantik? Si ganteng apa kabar gitu. Anak ayah gimana nih gitu. Anak-anak pesantren ya, kalau dipikir-pikir ya. Anak pesantren, anak madrasah. Kalau buat hidup aja mah, sepanjang dia gak melakukan zina, sepanjang dia tidak meninggalkan Islamnya, sepanjang dia tidak berpindah akidahnya, sepanjang dia lempeng, dia lurus, gak pernah loh gak ada yang berkah. Coba lihat. Sejelek-jeleknya nih, zaman dulu ketika tahlil gak diributin, ketika kemudian urusan bertetangga, selamatan apa segala macam kita masih ada budayanya. Coba lihat, gak ada lulusan pesantren, madrasah yang susah. Apalagi kok cuma judulnya makan, berkah aja. Salah satu sebabnya apa? Banyak salam tuh di pesantren. Ketemu temennya, ketemu kakak kelasnya, ketemu adik kelasnya, seliwuran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ketemu perempatan nih. Kalau anak sekolah kan, halo pak gitu ya. Kalau zaman kita-kita dulu orang madrasah menyantren kan, kita duduk diam dulu sampai guru lewat. Begitu guru sejajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gurunya jawab lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo duluan, enggak ustaz duluan. 6 tahun pak, 6 tahun berbasuh, berbalut, bermandikan salam yang bukan sekedar salam ya. Kalau sekedar salam nanti without meaning. Kalau without meaning sebenarnya sih enggak ngaruh juga. Contoh misalkan, kenapa kita jadi bahas salam ya? Enggak apa-apa lah ya. Ini ilmu juga kan ya. Assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Itu bukan doa tuh. Itu jadi biasa. Jadi kayak good morning gitu. Boleh gak? Boleh. Bolehnya mah boleh. Masa gak boleh? Wa idza huyyitum bitahiyyatin. Makanya kan ahsanu tahiyyah. Ya salam. Salamul Islam. Nah kalau bolehnya boleh, tapi enggak jadi doa. Kenapa? Enggak ada itu, wawunya enggak ada. Assalamualaikum. Atau gini, assalamualaikum. Jawabannya apa? Ikum salam. Jangan pak, sayang gitu loh, sempurnain aja. Cuman kita yang enggak biasa agak sedikit mendelay, agak sedikit ngelongin. Maksud ngelongin itu apa? Manjangin. Kita langsung potong, assalamualaikum ji, biasain aja, ntar gue jadi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ji, nanti gue jadi biasa, karena kita gak biasa, akhirnya kita biasanya assalamualaikum ji. Padahal itu doanya perfecto, setiap penggalan 10 kebaikan, kali 3, 30 kebaikan, bayangin coba, 30 kebaikan loh. Dan kebaikan yang kita dapatkan bukan dari manusia pak, tapi dari Allah Jalla Jalaluh. Li jaziyal ladzina amanu wa amilus salihati min fadli. Yakni apa? Kalau kebaikannya dari Allah Jalla Jalaluh, ya pak, ukurannya bukan manusia ya pak. Manusia aja kalau ketemu yang baik, masya Allah. Manusia nih kalau ketemu yang baik dan dia mampu, kaya, punya kekuatan, punya koneksi, punya relasi, punya kepintaran, punya dunianya, terus ente dapat setetes kebaikan dari dia, waduh, udah enak bener kita. Apalagi ini dari yang maha, dan bukan satu, tapi 30. 10 yang assalamualaikum, kalau dia lanjutin warahmatullahi, 10 lagi, wabarakatuh, 10 lagi, 30, waduh. Sering-sering masuk kamar anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Itu yang akan membuat anak kita jadi berkah. Kenapa? Karena kita doain terus deh. Baik mana? orang ngucap good morning, oke, dengan salam yang tidak bermakna. Nah, mulai bingung nih kita. Ada salam gak bermakna nih, assalamualaikum Ji, gitu. Gak ada niat doain dia, gak ada niat apa, gitu. Sama orang yang ngucapin good morning dengan niat doa, supaya emang paginya jadi baik. Gue doain pagi lo jadi baik, itu kan terjemahannya panjang tuh ya kan, kita bukan sebangsa nih. Tapi kalau kita sebangsa sama dia punya bahasanya, sebenarnya good morning itu kan afirmasi doa. Memperkuat orang itu juga bahwa your morning is good. Lalu orang ini mengucap dengan penuh kejiwaan with spirit. Ya, with the Holy Spirit bahwa I made dua for you, good morning. Dibanding dengan yang assalamualaikum, ucapan biasa. Kira-kira baikkan mana? Sampai sini gak usah berdebat. Karena kita nanti jadi suka begitu tuh, baikkan mana, ayo kafir tapi jujur, ayo. Jujur, ayo baikkan mana. Bingung kita jawabannya. Sampai sini bahasanya harus begini. Lebih baik tetap salam, tapi menjiwai. Jangan dijawab baikkan good morning kalau begitu. Enggak usah, jangan, nanti terkooptasi. Jadi kalau ada yang nanya, lebih baik mana? Pemimpin yang kafir sama yang muslim, tapi dia jujur, yang muslim ini bohong. Kita jangan kejebak, jawabannya harus begini. Lebih baik muslim, dia jujur, Ji. Enggak, pertanyaannya, kafir, dia gak pernah bikin dosa, sayang sama bininya, bagus sama anak-anaknya, hormat sama orang tuanya, tapi kompetitornya adalah seorang muslim yang masya Allah bininya banyak, dia gak jujur. Ya kalau aneh sih, tetap lebih baik muslim, tapi dia cakap sama bininya, cakap sama orang tuanya, cakap sama anaknya, dan dia jujur. Enggak, pertanyaannya enggak gitu. Enggak, jawabannya juga enggak. Pokoknya gitu jawabannya gitu. Jangan mau digiring. Nanti bahaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa orang yang sering ikut ngaji cenderung dia berkah? Even dia enggak ngamalin, bisa jadi sebab doa dari ustadznya. Jadi ketika when si ustadz said, ya, when the Ustaz said to his people, kepada jamaahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan makna yang dia ketahui, dengan penjiwaan yang dia ketahui, dengan kemudian segala perasaan yang dia ketahui, lalu Anda dapat semuanya itu. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Namanya berkah kan gini, Pak. Kerja biar gaji cuma 1 juta, 2 juta gitu ya. Tapi masya Allah, bonusnya itu 5 juta, 10 juta, 100 juta. Itu tuh berkah tuh. Aima gak masak, tapi bisa makan. Itu berkah. Nah yang gak berkah gimana? Aima bisa masak. Aima udah jadi makanannya, tapi kita gak bisa makan. Itu gak berkah namanya. Kerja habis-habisan, tapi gak bisa pulang kampung. Duh, gak berkah, itu bisa jadi tuh. Ada aja urusan begitu. Tapi ada orang yang kelihatannya suantai, terus pulang kampung. Sambil dadah lagi sama kita-kita orang. Duluan ya Pak, kita gak bisa pulang. Bisa jadi itu juga. Ilmu juga begitu. Ilmunya banyak tapi gak ada yang kepake. Ada orang yang ngajarnya alif tapi kepake. Itu berkah. Nah, jadi kalau pengen bikin anak-anak jadi penghafal Quran, ya doanya aja yang benar, salam yang benar. Pas tengahnya itu, pikiran kita, hati kita, sek ke Quran. Warahmatullahnya itu yakni Al-Quran. Jadi Pak. Jadi. Kita ngeliat orang selengean nih, bisa jadi gak perlu nasihat loh Pak. Yang Anda perlukan cuma salam saja sama dia. Ada orang nih, kayaknya gak pernah sholat, kita lihat kok kayak berengsek gitu. Pokoknya asal kita ketemu dia, gimana kabarnya deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Gak jawab dia, gak apa-apa juga. Namanya gue ngerti. Namanya gak paham barangkali. Yang penting kitanya ngasih salam. Terus-terus menerus begitu, 3 doa ini jadi juga gitu. Masya Allah ya. Sering-sering itu ngucap salam. Saya Pak sejak tahu dari para guru nasihat yang seperti ini, saya sering gitu masuk kamar anak, pegang palanya anak, rapetin, Bang Hafiz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bang Hafiz jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ada apa, Pak? Megang aja. Di sana pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau enggak jadi sapaan yang tak bermakna. Malah perlu tiga dia salamnya. Repotnya. Nanti kalau ada 7 salam yang famous, setiap orang mau speech, 7 salam. Karena 7-7 famous. Kalau enggak dibawa semua, ada salah satu yang enggak enak nih. Ya kan jadi repot, Pak. Enggak ada maknanya juga.